Ya, insya Allah. Baik, akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Abdullah Gymnastiar atau yang biasa disapa dengan AA Gym, yang alhamdulillah pada hari ini bisa membersamai kami keluarga besar Universitas Muhammadiyah Magelang. Yang terhormat Pak Rektor, Pak Dr. Sulis Wiyadi, Magister Agama, yang juga sudah hadir bersama kita, dan juga ada para Wakil Rektor, Dekan, dan juga seluruh keluarga besar Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Magelang. Puji syukur kehadirat Allah, karena hari ini kita dipertemukan dalam rangkaian acara Parade Syiar dalam rangka Milad Universitas Muhammadiyah Magelang yang ke-56 atau disingkat UNIMA. Jadi sebelum AA Gym, ini kemarin sudah ada Ustadz Abdul Somad AA yang juga memberikan tausiah ke kami. Alhamdulillah. Kemudian Profesor Din Samsudin juga mengawali Parade Syiar kita. Lalu ada Pak Hajrianto Yetohari, Dubes Indonesia untuk Negara Lebanon, dan juga Dr. Abdul Mukti, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi acara ini dalam rangka bagian dari rangkaian Milad UNIMA ke-56 yang tahun ini kita mengambil tema Terus Bergerak Mencerahkan Bangsa. Jadi nanti kalau untuk AA Gym kan temanya Islam dan Pesan Kemanusiaan. Jadi AA nanti mohon di akhir tausiah bisa memberikan ucapan selamat dan juga mendoakan, ya. Ya. Ucapan selamat dan juga mendoakan kepada kami agar kampus kami semakin dipercaya oleh umat. Terlewatkan tadi, perkenalkan, AA, nama saya Zuhron Arofi selaku yang memoderatori acara ini, dan sebelum memasuki acara yang berikutnya, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan sambutan dari Pak Rektor kepada Bapak Dr. Sulis Wiyadi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, yang saya hormati, saya banggakan Kiai Haji Abdullah Gymnastiar atau yang familiar dipanggil AA Gym. Ya, alhamdulillah AA bersedia membersamai kita pada hari ini di sela-sela aktivitas layanan akademik masih tetap berjalan, ada yang sebagian WFH, work from home, ada yang layanan fisik dengan protokol kesehatan, ya. Bapak Ibu Wakil Rektor di Universitas Muhammadiyah Magelang, para dekan, dosen, kepala bagian, lembaga, badan, dan kepala divisi, semua dosen, dan para jamaah YouTuber, YouTubiah dan Zoomiah yang bahagia, dan samping kami Gus Yuhron ini yang mengawal kegiatan parade Syiar UNIMA Universitas Muhammadiyah Magelang. Yang pertama, terima kasih AA bersama kita dalam rangka UNIMA Universitas Muhammadiyah Magelang yang usianya ke-56. Ini adalah milad ke-56 dengan tagline bergerak dan mencerahkan bangsa, ya, atau bergerak dan mencerahkan umat, ya, sekaligus ingin menindaklanjuti pesan-pesan atau spirit Islam ya, yang lebih apa namanya berpihak pada apa aktivitas rahmatalil alamin ya, wa ma arsalnaka illa rahmatalil alamin. Kami sebagai pelanjut ya amanah untuk melanjutkan perjalanan ya kampus Universitas Muhammadiyah Magelang atau UNIMA ini sebagai kampus yang membangun kader-kader atau apa namanya generasi utama ya, jadi khairul ummah, jadi generasi apa umat yang terbaik ya. Tentunya kami berlandaskan Islam ya, meskipun di Muhammadiyah justru Islam adalah spirit dan ruh dari gerak perjuangan dan gerak layanan kampus kita, sehingga standar mutu kita sebagai kampus Islami ini akan menjadi standar utama dan menjadi apa acuan dalam menggerakkan seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Magelang atau UNIMA. Spirit kemanusiaan ini saya kira tema di parade apa namanya siar bersama Pak Akib ya, kami memohon dan berharap ya dapat memotivasi sehingga kami di Universitas Muhammadiyah Magelang milad yang ke-56 ini semakin apa mantap, semakin menjiwai ya, bahwa seluruh aktivitas kita ini berlandaskan nilai-nilai keislaman yang sifatnya transendensi, bukan teks tetapi ada dialektika di dalam bekerja dan di dalam berbuat atau berpikir, semuanya menyatu, sifatnya adalah transendensi dalam rangka liberasi, pembebasan apa namanya manusia menuju kesejahteraan. Saya kira ini sebagai sambutan awal karena waktu bersama AA ini hanya terbatas ya, dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh seluruh sivitas akademika. Mudah-mudahan di kesempatan lain AA tidak hanya berhubungan secara virtual tetapi secara fisik kita pindah ke kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor, dan sebelum tausiah AA ini perlu saya sampaikan bahwa acara ini disiarkan oleh channel YouTube Mimbar UNIMA, Radio UNIMA, dan juga IG, Instagram UNIMA. Jadi mohon AA nanti kami diberi ruang untuk tanya jawab, khususnya yang lewat YouTube, karena jamaah YouTube ya biasanya banyak yang penasaran. Memang kita batasi yang lewat Zoom karena biasanya akan crowded, sehingga pertanyaan nanti akan kami bacakan ketika ada jamaah yang menanyakan. Demikian, waktu sepenuhnya kami haturkan kepada Agim. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menatap, yang maha mendengar, yang maha menyaksikan, maha tahu pikiran kita, maha tahu isi hati kita, menggolongkan kita menjadi ahlul yakin kepada Allah, karena dengan keyakinanlah yang akan membuat hidup ini jauh lebih bahagia, dengan keyakinanlah yang membuat akhlak kita akan jadi mulia, dan dengan keyakinanlah insya Allah amal kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Rektor dan semua jajaran yang hadir, Bapak pembawa acara. Ada pertanyaan, kenapa Indonesia yang mayoritas umat Islam terbesar di dunia, tidak ada yang menandingi jumlah umat Islamnya di Indonesia, tapi kok ya korupsinya masih mantep lah begitu. Kemudian kebersihannya kurang, masih sering bertengkar satu sama lain. Kebetulan tadi pagi ada siaran langsung dengan Kanada dan New Zealand. Mereka mengatakan di sini orangnya tuh bersih, rapi, disiplin, ramah, jujur-jujur, sangat menghargai, katanya. Saya betah di sini, padahal mereka ateis, belum tahu tentang Islam, tapi ramah, sopan. Dalam beberapa hal, nilai-nilai yang Islam dipelajari itu, mereka walaupun tidak tahu ilmu Islam, tapi ada hal yang dipraktekkan dan menjadi nyaman. Nah, tentu saja ada hal-hal lain yang tidak sesuai dengan nilai, tetapi kita coba bahas. Kenapa ini umat Islam seperti ini? Tafakur saja ya. Iya. Satu, mungkin karena umat Islam di Indonesia banyak yang belum serius belajar tentang Islam. Jadi lahir Islam, nama juga pakai Islam, tapi ilmunya kurang tentang Islam. Akibatnya tidak tahu standar tentang Islam, bahkan tidak jarang umat Islam sendiri yang sebel kepada orang Islam lagi. Juga sebel kepada ulama, sebel kepada segala yang berbau Islam, padahal dia sendiri Islam. Ini fakta hadirin ya. Yang sering membuat bertengkar adalah sesama umat Islam. Satu, karena memang belum paham Islam, sehingga dia Islam tapi tidak bangga dengan keislamannya, bahkan bangga dengan label-label yang lain. Ya, karena kurang ilmu. Yang kedua, ada itu orang yang ilmu agamanya banyak, tapi kok kelakuannya tidak cocok ya dengan ilmu. Kenapa dia tahu ilmu agama, tapi kok asa beda dengan ilmunya, kelakuannya tuh judes, pelit juga. Ya begitulah. Oh, boleh jadi karena niat mencari ilmu agamanya yang salah. Niatnya ingin dunia pakai ilmu agama. Jadi bukan ingin dekat dengan Allah, bukan ingin, yang diinginkannya ya itu saja. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penghargaan dengan ilmu agama. Jadi Allah kan tahu isi hati. Jadi ilmu agama mau sebanyak apapun yang dia pelajari dan dia miliki, tidak berkah, tidak manfaat bagi dirinya. Karena tujuan belajar agamanya juga memang bukan mencari Allah, mencari keridhaan Allah, tapi mencari gelar, mencari jabatan, mencari kedudukan. Padahal kan semua amal tergantung niat. Jadi jangan heran kalau ada orang yang ilmu agamanya banyak, tapi kelakuannya jauh dari ilmunya, pasti di antara penyebabnya adalah niatnya dari awal salah. Termasuk yang kuliah di kampus-kampus Islam, kuliah di pesantren, itu belum tentu bisa mengamalkan ilmunya. Karena kalau niatnya hanya ingin gelar, sarjana, master, dan sebagainya, dan itu yang jadi tujuan belajarnya, maka ilmunya tidak sampai kepada keridhaan Allah. Bahaya. Dalilnya sudah jelas sekali. Maka maaf saja, ini pas di perguruan tinggi Islam ya. Yeah. Jadi jangan heran kalau di UIN atau di mana gitu ya, kok perilakunya begitu lah. Itu juga mungkin niat yang akan menentukan. Dan Allah wa'asiru qawlakum awijharubi innahu alimum bidati sudur. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau jaharkan, sesungguhnya Allah Maha tahu isi hati. Tidak bisa bohong. Salah niat, hancur saja. Tiga, kenapa itu ilmunya banyak, tapi kok tidak bisa mengamalkan? Yang ketiga, penyebabnya adalah ilusi ilmu. Jadi belajar ilmu agama tiap hari, baca buku dan sebagainya, tapi ketipu oleh ilmunya, seakan-akan dengan tahu ilmu dia sudah mengamalkan. Tahu belajar kebersihan sebagian dari iman, tapi berantakan, kotor, bau. La taqdum walakal jannah, tahu begitu. Jangan marah bagimu surga sambil marah, atau begini, hati-hati ya, saya ngasih tahu aja, jangan dekat-dekat sama dia tuh. Dia tuh kerjanya ngomongin orang lain. Padahal ngomongin orang lain tuh ghibah, haram hukumnya. Baca aja surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dibaca dengan merdu. Padahal dia juga sedang berghibah itu. Nah, jadi ada namanya ilusi ilmu. Kita bangun ukhuwah Islamiyah. Jangan kayak dia tuh orangnya kurang ajar. Sambil berkata ukhuwah, sambil memecah belah. Nah, ini namanya ilusi ilmu. Sering sekali dibahas tentang ilmu, tetapi pada saat yang sama tidak wujud. Karena dia hanya merasa sudah mengamalkan dengan tahu. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira pernah ketemu dengan yang begini tidak nih? Terus dibahas Islam tuh ya, tentang ukhuwah, tentang apapun, tapi ya enggak lah, hanya sampai pembahasan. Tapi enggak merasa bersalah, karena dia merasa sudah jadi pejuang. Yang ketiga, yang keempat. Halo? Yeah. Teruskan jangan ini. Ah, yeah. Maaf nih, agak burem nih ya. Halo. Teruskan. Siap. Lanjut, Pak. Kayaknya ceramah saya nggak enak didengar ya. Jelas, nggak apa-apa. Ya. Yang keempat adalah banyak orang Islam yang sibuk beramal, tapi amalannya hanya sampai ke amal lahir. Ke masjid, sholat jamaah, malam tahajud, Senin Kamis saum, acara apa, sholawat, dia sholawat. Tetapi fokusnya hanya pada aktivitas lahiriah, belum kepada hati. Contohnya habis sholat, sholatnya tidak khusyuk, tapi tidak merasa bersalah karena dia sudah merasa sudah sholat. Allahu Akbar, Assalamualaikum, tidak ada evaluasi bagaimana sholatnya khusyuk atau tidak. Dia sedekah, tidak ada evaluasi bagaimana ikhlas atau tidak, diterima atau tidak. Dia ke masjid, tidak ada evaluasi bahayanya ghibah di masjid dan sebagainya. Jadi ada yang sibuk beramal umat Islam, tapi hanya lahiriah saja. Ini pun kurang maksimal. Tapi yang paling bahaya yang terakhir ini, yaitu ada yang dengan belajar agama dan beramal, tapi jadi penyakit hati. Jadi ujub, jadi dengki, jadi takabur, jadi riya. Padahal ilmunya banyak dan ibadahnya juga banyak. Tapi hatinya tuh ya begitulah. Jadi ujub dengan ilmunya. Seakan-akan sorga tuh sudah di tangan aja lah. Dan yang lain tidak bisa ke sorga tanpa izinnya. Nah, hadirin sekalian. Ini sekedar bahan tafakuran ya. Saya juga salah satu di antara yang diceritakan barusan. Tapi mudah-mudahan dengan obrolan ini bisa memperbaiki diri. Jadi, Bapak Ibu, sahabat-sahabatku sekalian, penting sekali bagi kita adalah untuk sangat serius memahami mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke bumi, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Saya kira banyak hadis-hadisnya ya yang dibangkitkan pertama kali, yang paling dekat dengan Rasul, paling mulia akhlaknya. Timbangan terberat di akhirat nanti, timbangan akhlak. Siapakah yang paling afdol imannya? Ahsanukum khuluqo. Yang paling mulia akhlaknya. Jadi sekarang kalau kita ingin tahu siapa orang Islam yang paling benar pemahaman Islamnya, ah lihat saja akhlaknya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling paham Islam, paling sempurna akhlak. Siapa yang paling bagus ibadahnya? Lihat saja akhlaknya. Karena goal dari ibadah itu adalah kesempurnaan akhlak. Siapa orang yang paling kuat imannya? Lihat saja akhlaknya. Jadi sekarang standarnya lebih lebih lebih mudah bahwa akhlaklah sebetulnya yang menjadi rujukan atau goal dari semua ilmu, ibadah dan amal kita. Nah, Bapak Ibu, akhlak datang dari mana? Siapa yang bisa jawab? Hadiahnya umroh sama-sama ketemuannya di depan Masjidil Haram. Ayo pembawa acara, akhlak datang dari mana? Dari hati, ah. Dari hati. Masya Allah. Ala inna fil jasad mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Amalan hati dengan amalan lahir. Amalan hati itu seperti nyawa, amalan lahir seperti jasad. Dua-duanya harus ada. Tetapi kalau tidak ada amalan hati, maka jasad ini jadi mati. Sepakat tadi, Rin? Sepakat. Nah, jadi mungkin kalau kita membahas kemanusiaan, yang paling pokok adalah membahas hati nurani. Dari hatilah. Coba di dalam surat At-Taubah berapa saat laqad ja'akum tuh At-Taubah berapa maaf 128 ya. Iya. Laqad ja'a'udzu billahi minasyaitonir rajim laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini sudah jelas sekali ya bahwa kehidupan hati Rasulullah tuh yang pertama adalah beliau tuh luar biasa empatinya. Sehingga derita, kesulitan, kepahitan orang itu beliau merasakan. Nah ini adalah amalan hati. Bagaimana bisa empati kepada orang lain. Dari hal ini ada tiga ya. Bagaimana kemanusiaan rahmatan lil alamin diantaranya kepada makhluk itu dari kepekaan. Jadi orang tidak bisa berjuang sebelum dia punya kepedulian. Dan peduli ini hanya bisa datang dari kepekaan. Peka, peduli, berbuat, berjuang. Itu tahapannya. Peka, peduli, berbuat, berjuang. Jadi seorang pejuang kemanusiaan adalah orang yang banyak berbuat. Berbuat karena dia peduli, peduli karena dia peka. Nah Rasulullah sudah diisyaratkan dalam surat At-Taubah 128-129 tadi bahwa Rasul itu kalau melihat orang menempatkan hatinya dalam kesulitan, kepahitan, keadaan orang lain. Dari sanalah awalnya. Nah sekarang kalau kita melihat orang lain, misalkan lihat tukang dagang yang suka jualan di pinggir jalan dan sedikit sekali jualannya karena terbatas. Bayangkan tuh dia untuk makan. Atau kemarin lah lihat ada anak dengar ada tunanetra dengan keluarganya jualan kerupuk karena tidak ada lagi sekarang yang mau dipijit karena physical distancing, jadi pijitan jarak jauh katanya kurang kerasa, jadinya nggak ada ikon jualan kerupuk. Nah orang-orang itu yang lihat tuh aduh empati. Nah dari empati diborong tuh kerupuknya, ada berapa lagi di rumah, lalu didatangkan makanan beras dan sebagainya. Nah, itu karena dia bisa meraba penderitaan orang lain. Nah yang kedua, amalan hatinya adalah keinginan kuat agar orang lain itu mendapatkan keselamatan. Baik dengan keimanan, pokoknya ada satu keinginan kuat orang lain itu bisa yang tidak iman jadi punya iman, yang bersalah bisa tobat, yang tidak tahu jadi tahu, yang gak semangat jadi semangat, jadi suportif. Nah, jadi kalau kita lihat orang, apa yang bisa saya lakukan supaya dia jadi punya iman? Apa yang bisa saya lakukan supaya dia bisa usahanya maju? Apa yang saya bisa lakukan lihat preman itu supaya bisa jadi sholat? Rasulullah tuh melihat orang itu keinginannya orang itu selamat, bahagia. Jadi mengerahkan segala daya upaya ingin agar orang lain bisa terangkat. Nah, ini penting hadirin, karena kalau enggak kita main sebel aja lihat orang non-Islam. Hah? Mereka kan hamba Allah juga. Mereka tidak pesan lahir bule, tidak pesan lahir di keluarga bule, mereka tidak pesan lahir di keluarga yang non-Islam. Lah kita takdirnya Islam. Kebayang kalau dia tidak dapat hidayah, sampai akhirat dia menderita, apa yang bisa saya lakukan supaya dia dapat hidayah? Ini adalah sumber perilaku kemanusiaan. Lihat preman di pinggir jalan sambil kita diangkot atau di kendaraan. Duh ya Allah, pasti ibunya tuh hamil berat, ingin melahirkan anak yang berbakti, yang mulia. Sekarang dia tahunya hanya seperti itu, hanya jadi apa yang bisa saya lakukan agar mereka bisa menemukan jalan yang lurus. Sedangkan saya bisa begini juga, hidayah taufik Allah, sambil melihat, ya Allah tolong orang ini, anak-anak ini, ya Allah beri hidayah, beri taufik, beri jalan. Ah, itu sudah berbuat, itu kemanusiaan. Daripada, ah ini dia, sampah masyarakat, gak ada gunanya. Apa yang bisa terjadi dengan itu? Dia sendiri ngomongnya sampah. Dan yang ketiga, bil mu'minin ra'ufur rahim. Ada ulama yang mengatakan, selain peka dengan penderitaan orang, peduli, kemudian ingin orang itu berubah, dan ada action yang penting ini. Karena tadi harapan orang bisa lepas dari kesulitannya, tapi yang penting action, bagaimana melepaskan orang dari kesulitan, kepahitan. Dan inilah yang dia dapat dimaknai, kualitas seseorang khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kita belajar agama yang banyak tentu bukan untuk pinter, tapi untuk bisa punya kepekaan hati, punya kemampuan peduli, dan punya kemampuan berbuat action, melakukan sesuatu agar orang lain bisa hilang kesulitannya, hilang kepahitannya. Yang saya pahami ini nih Pak ya, betapa kepekaan dan tekad kuat orang lain selamat serta berjuang, berbuat, melakukan sekecil apapun, tidak hanya tekad tapi ada actionnya, peka, peduli, dan action, berbuat. Insya Allah kalau orang Islam melatih diri terus, ini akan lahir akhlakul karimah dan orang lain pun akan mendapatkan manfaat. Nah Bapak Ibu yang baik, kalau di pesantren kami dicoba dengan konsep tiga sa dalam hubungan kemanusiaan itu. Sa yang pertama, saya aman bagimu. Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadi. Jadi latihan pertama dalam hidup ini adalah latihan tidak merugikan orang lain, baik dengan lisan maupun tangan. Tangan sekarang lebih gawat ya, karena WA di sini. Ini terbatas, tapi jempol ini bisa fitnahnya luar biasa. Nah seyogianya kita nih sebagai manusia sesungguhnya sangat penting untuk fondasi awal, yaitu tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun. Ucapan, perilaku, tulisan, nada, suara, gerak-gerik tubuh. Pokoknya latihan pertama dalam hidup adalah latihan tidak merugikan orang lain, baik secara pribadi maupun hal-hal lain, misalkan mencoret-coret dinding, suara knalpot motor yang keras. Nah, akhlak Islam yang pertama dan utama adalah di sini, kepekaan untuk tidak merugikan orang lain. Kalau koruptor itu banyak yang umroh, haji, bangun masjid, tapi fondasinya ngaco, yaitu maling, ya dia merugikan orang. Dua, latihan kedua adalah saya menyenangkan bagimu. Ini kan Rasulullah SAW juga sebegini. Bagaimana tabassumuka, wajah cerah itu ya, fi wajhi akhika, untuk saudaramu, sahabatmu adalah sedekah. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Harusnya ini betul-betul menjadi bagian bahasa kita menjelaskan Islam. Karena orang kan tidak belajar Quran, tidak belajar hadis. Tapi kalau kita umat Islamnya bisa senyum yang tulus, salam yang hangat, sapaan yang betul-betul menyentuh, sopan, santun. Ini adalah hubungan kemanusiaan yang sangat universal. Tadi dengar yang tentang orang-orang di New Zealand, mereka itu sangat senang menyapa. Mereka bahkan menyapa keadaan anak, keadaan kesehatan anak, di mana, walaupun tidak kenal. Mereka belum kenal Islam, tapi kenal satu akhlak yang universal, kemanusiaan. Harusnya umat Islam gigih nih di sini. Kampus Muhammadiyah dikenal dengan kampus 5S. Baik dosen, mahasiswa, semuanya senyum. Mereka berlomba-lomba mengucapkan salam dan saling menyapa dengan hangat. Dan ucapan perilakunya sangat sopan. Serta mereka santun sekali, senang mendahulukan orang lain. Kira-kira bagaimana? Siap. Dahsyat kan? Iya. Kalau orang lain, oh ini pasti dosen apa Unis Muhammadiyah ini nih. Magelang. Disingkat apa tadi? Unima. Unima. Unima. Pas ada orang, oh ini dosen Unima nih. Dosen Unima. Kok Bapak tahu? Ya saya lihat aja dari wajahnya, sikapnya. Wajahnya cerah, senyumannya tulus, selalu mengucapkan salam. Ini dosen Unima, gitu. Terakhir, yang terakhir nih ya, karena kita mau tukar pikiran adalah saya bermanfaat bagimu. Jadi kita belajar bukan untuk banyak ilmu, tapi untuk hidup kita bisa bermanfaat bagi yang lain. Kita berlatih untuk manfaat. Kita jemput rezeki lebih banyak untuk manfaat. Jadi dalam otak kita tuh bagaimana hidup yang singkat sebentar ini kita memompa kemampuan kita supaya optimal untuk memberikan yang terbaik. Bukankah itu yang dilakukan Rasulullah SAW? Hadirin, Rasulullah terus memberikan yang terbaik sepanjang hidupnya. Sehingga khairun nas anfa'uhum linnas. Dengan demikian kita tidak akan kagum kepada orang yang banyak ilmu, tapi kita kagum kepada yang ilmunya manfaat. Tidak akan kagum kepada yang banyak harta, tapi kagumnya kepada yang hartanya manfaat. Nah, kalau nilai manfaat ini sudah mendarah daging, insya Allah kemanusiaan kita akan hebat. Beda dengan orang yang orientasinya mengumpulkan, mengumpulkan, bukan untuk memberikan. Wallahu a'lam. Demikian, silakan. Ya. Terima kasih AA atas tausiahnya. Ini langsung saja saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Nanti barangkali agar lebih jelas, satu pertanyaan dijawab terlebih dahulu, kemudian nanti kita masuk pada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan pertama ini dari Insan Khairon. Mohon bertanya AA, menurut kita sebagai umat Islam, Islam adalah agama yang paling manusiawi. Tapi kenapa agama kita malah jadi cap agama yang paling banyak konflik di dunia? Bagaimana kita harus bersikap, Pak? Oh, sebetulnya konflik itu bukan karena agama, tapi karena nafsu. Kalau memahami agama dengan benar dan bisa mengendalikan hatinya dengan baik, kasih sayang dengan baik, insya Allah tidak akan berantem. Seperti khilafiyah itu biasa-biasa saja bagi orang yang hatinya baik. Terjadinya pertengkaran di masjid, di mana-mana itu bukan karena perbedaan pendapat, tapi karena nafsu. Jadi tidak bisa mengontrol diri dari ujub, tidak mengontrol diri dari kesombongan, dari kedengkian. Jadi Islam sendiri sudah tidak ada masalah sama sekali. Kalaupun umatnya ada yang bertengkar, karena memang tidak mengamalkan saja indahnya Islam. Ya. Ya. Baik. Saya mah yakin betul, karena saya lihat guru-guru gitu, para ulama yang ilmunya tinggi dan hatinya baik, oh enak sekali. Tapi ada yang baru belajar sedikit dan surga diborong oleh beliau, ya. Jadi gak kebagian yang lain. Jadi bertengkar saja. Gitu. Ya. Langsung ke pertanyaan kedua. Ini dari Mas Khalid Hamzah, ya. Kenapa dengan mengatasnamakan toleransi, umat justru berlomba-lomba memperlihatkan dirinya yang merasa paling toleran di antara yang lain? Wah, nggak tahu kenapa gitu. Tanya sama beliaunya. Sebetulnya kita mah nggak usah ngomong-ngomong toleran, praktekkan sajalah apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. apa kita menyebut kita toleran atau tidak itu tidak penting ya. Kata-kata itu sangat tidak penting. Penilaian orang itu tidak penting. Yang benar kita mempraktekkan agar Allah ridho. Nah itu yang penting. Kalau Allah ridho, orang mau nyebut kita toleran atau intoleran ya terserah dia ya. Karena orang tidak akan pernah seluruhnya sepakat. Yang penting amalkan saja. Nah ini kita tuh suka males ya ngamalkan atau ngamalkannya untuk dinilai orang. Kan ada orang yang berbuat baik agar dianggap sebagai orang baik. Ini enggak bagus. Ada orang berbuat baik supaya dia jadi baik ke kita. Kurang bagus. Ada yang berbuat baik supaya dia tidak berbuat jelek ke kita. Ada yang berbuat baik supaya orang terjerat oleh kebaikan kita. Tidak boleh kalau kita berbuat baik ya satu aja niatnya. Kenapa kamu berbuat baik? Karena Allah yang Maha Melihat menyuruh saya berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Dah selesai. Jadi gak usah terlalu bingunglah dengan penilaian makhluk. Lakukan apa yang terbaik yang Allah sukai. Insya Allah makhluk-makhluk baik akan menganggap kebaikan. Ya, terima kasih ya. Pertanyaan ketiga ini dari Elbas 85. Aa, kemanusiaan dulu atau agama dulu? Lalu bagaimana hubungan kemanusiaan dan keberagamaan? Ah, pusing. Ah, ini sederhana gini aja lah. Udah jadi orang Islam, belajar Islam, praktekan, dan mujahadah tuh. Bersihkan hati. Nanti akan jadi sendiri kok. Saya emang gak begitu ngerti pertanyaannya kemanusiaan dulu dan sebagainya. Karena semua aktivitas Islam itu pasti rahmatan lil alamin kalau diamalkan dengan pakai hati yang benar ya. Masalah terbesarnya adalah yang tadi itu, kita belajar Islam tapi ketipu oleh ilmu sehingga kurang praktek, atau kita praktek hanya praktek lahiriah enggak sampai membersihkan hati, atau malah ada yang lalai dengan ilmu dan ibadahnya malah jadi ujub. Itu masalahnya. Kalau yang saya pahami. Begitu, Om? Iya. Selanjutnya, kenapa, ini dari Nizam, kenapa sampai hari ini umat Islam masih sulit saja bersatu? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan. Sebetulnya kan sudah ada hadisnya dari Rasulullah bahwa satu yang tidak terkabul itu adalah ini, kita nggak mungkin bisa selalu bersatu ya. Begini aja teman-teman, kalau lihat ya, karena dakwah sudah cukup lama, jadi udahlah mending 3M saja. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini kita praktekkan sebisa kita ya. Karena menuntut orang lain kalau kitanya sendiri nggak benar, nggak ada apa-apanya. Kekecewaan kita terhadap keadaan harus membuat kita menjadi bagian dari solusi. Jangan hanya kecewa atau kita pun bagian dari masalah. Sedih lihat orang tidak jujur, kita yang jujur. Sedih lihat orang berantem, kita yang akur. Sedih lihat orang yang pelit, kita yang dermawan. 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini jadi solusi. Gitu, Mas? Ya. Lanjut ini, ada pertanyaan. Umat Islam di Indonesia ini kan mayoritas ya, tapi kenapa kita ini masih kesannya belum menjadi penentu, malah kadang-kadang masih kesannya menjadi pembantu? Ini kira-kira sebab utamanya apa? Ini mah pertanyaan susah-susah benar. Halo? Para peneliti teh udah banyak yang mikirin hal ini ya, dipikirkan, dibahas, tapi ya itu dia ya. Kalau hanya dipikir, dibahas mah udah banyak, hampir setiap tokoh-tokoh umat Islam tuh pasti mikir hal ini. Udahlah, kalau kita bahas semua ini selalu ditanyakan pada diri sendiri, lah saya itu bagian dari solusi atau bagian dari masalah? Contoh di rumah, saya ini bagian dari solusi atau bagian dari masalah? Jangan-jangan kita membahas yang besar, ukhuwah Islamiyah, ternyata dengan anak gak akur, dengan adik bertengkar, tidak ada buruknya kita membahas semua ini, tetapi kalau saya, saran saya sih ujungnya adalah 3M. Mulai dari diri sendiri, jadikan bukti indahnya Islam sekecil apapun ya. Kalau baru bisa salam, salam. Kalau bisa baru bisa ngerapikan sendal, rapikan sendal. Sekecil apapun jadikan bukti dan jangan menunggu sekarang nih. Pulang dari sini nanti kalau ke masjid misalkan lihat sendalnya berantakan tidak. Sedekah tidak nih ke masjid. Kita udah masuk masjid, ada yang harus membersihkan air, listrik, AC, karpet. Kita ke masjid enggak ngasih apa-apa. Kan kita ini disubsidi, benar? Iya. Yeah. Kan setiap tempat sholat itu ada kosnya tuh, ada biaya perawatannya. Tapi kadang-kadang kita sibuk sambil ke masjid sendiri, kita nggak ada produktif apapun. Belanja sama itu warung, ini ada Maret-Maret ini warung. Kenapa kita nggak ke warung? Sebab dia lebih mahal 2.000. Nggak usah ditawar ya. Udah, kalau setiap yang menyimak ini menjadi bagian dari solusi, sekecil apapun, insya Allah, kalau nanti semuanya senang sekali memperbaiki diri, senang jadi solusi sekecil apapun, lambat laun ini akan menjadi puzzle. Gitu aja lah kalau asli jawabannya, maaf ya kurang ilmiah. Ya, lanjut ya. Ini dari Chandra Andi. Beliau bertanya, "Aa, kemarin kan sedang viral yang namanya klepon haram lah, klepon tidak islami. Bagaimana tanggapan AA soal itu?" Ah, masih banyak. Mending bikin klepon jualan, ya. Kita tuh energinya habis yang gini-gini, betul tidak? Iya, betul. Ada isu gini heboh, makan waktu ya, jelaskan oleh ulama yang berkenan udah cukup. Selebihnya kita kursus klepon, kita jualan klepon. Bagikan ke tetangga. Nah itu fatwa majelis ulama udah cukup. Ya, lanjut. Ya. Ya, ini pertanyaan selanjutnya. Bagaimana jika ada orang yang sering menyuruh untuk mengajak kebaikan, tapi justru yang bersangkutan itu sering berbuat sebaliknya? Kira-kira apakah termasuk orang munafik atau bagaimana itu, ah? Itu orang harus ditolong, itu saudara kita ya. Untung dia nggak ngajak ngaco, betul tidak? Betul. Kan yang paling jelek itu ngajak keburukan. Beliau ngajak kebaikan, cuman beliau kesulitan mempraktekannya. Apa yang harus kita lakukan? Bantu supaya beliau memahami apa yang perlu diperbaiki pada dirinya, bukan dicela, dimarahin. Apalagi dikutuk, wah kabur makna indallah antakulu ma la taf'alun. Makin sakit hati dia, ya. Mending diajak bisik-bisik, ah tadi ceramahnya bagus, ayo kita amalkan sama-sama. Gitu. Iya. Halo? Iya. Oke, lanjut, A. Ini ada pertanyaan yang sifatnya tertuju langsung ke A.A. Gim ini. Orang melihat AA itu cara berislamnya sederhana, gitu. Kira-kira rahasianya apa? Ya, karena ilmu saya dikit, mau gimana lagi ya? Ilmu saya sedikit, pengetahuan saya terbatas. Mau ngomong kayak orang pinter susah. Mau seperti Ustadz Adi Hidayat nyebutin dalil sebanyak itu dan nggak apal. Ada nunjukin di atas tempat raknya aja tuh, yang itu di rak atas ya. Mau seperti Ustadz Abdul Somad wawasan luas, saya kan bukan lulusan perguruan tinggi yang dalam tentang Islam. Nah, bisanya baru gini ya, gini aja. Halo? Ya. Jadi, berusaha dalam dakwah itu pakai konsep basis namanya. B-nya benar. Usahakan kalau mau dakwah tuh benar niatnya dan benar yang disampaikannya. Nggak boleh ada niat salah dan itu. Belajar untuk selalu benar. Dua, A-nya aplikatif. Jadi ilmu Islam kan sangat banyak. Karena saya pengetahuannya terbatas, cari aja yang bisa dipraktekkan. Bukan hanya jadi tahu, tapi jadi praktek. Tiga, S-nya simple, sederhana. Maklum ya, sekarang beli AC yang nggak ada remote-nya nggak ada yang beli. Sekarang beli TV nggak pakai remote, nggak akan laku. Sekarang orang maunya sederhana. Kalau Islam disampaikan rumit, kata mereka tuh, wah kami aja udah rumit, tambah lagi ceramahnya rumit. Yassiru wala mu'assir, simple, empat, inovatif. Kalau bisa menyampaikannya dengan ya sesuatu yang barulah, karena orang cenderung bosen kalau sama terus ya. Dan yang kelima, S-nya adalah solutif. Karena orang ngedengerin itu waktunya berharga, maka usahakan sesudah berinteraksi dengan kita, mereka dapat solusi. Jangan sampai hanya jadi timbul masalah baru. Begitulah. Ya. Ini Pak Rektor sepertinya mau bertanya langsung ke AA. Wah, silakan, ampun. Pak Rektor. Jangan, Pak. Jangan, Pak. AA begini, ya. Kebetulan kita ini kan di dunia akademik ya. Seringkali berhadapan dengan teman-teman pendidik atau dosen. Karena lingkungan akademik itu kan sangat ilmiah ya. Tapi sebenarnya yang mengedepan itu orang katakan, wah ada apa unsur-unsur sombongan intelektual, ya, kemudian arogansi ilmiah. Padahal tadi AA menyampaikan, mencitir ayat khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, ini ada enggak tips-tips ya, karena ini di kehidupan kampus ya, sehingga ya ilmiah-ilmiah, tetapi tipsnya itu kita harus humanis. Nah, saya kira biar ini menjadi apa resep bagi kami di kampus AA. Saya kira itu aja. Nah, terima kasih Pak Rektor. Sebaik-baik contoh adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu paling ilmiah lah kajian yang disampaikan Rasulullah tuh ya, paling tinggi tingkat keilmiahannya, paling lengkap ya kan. Tetapi Rasulullah kan menyampaikannya penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan ketulusan, penuh dengan penghormatan kepada audiensnya. Jadi sehebat apapun ilmunya itu tidak ada kelihatan arogansi, kesombongan. Jadi semuanya saya kira bukan masalah ilmiahnya, tetapi hati pada waktu menyampaikannya ya, yang akan menentukan auranya ini aura kerendahan hati atau aura arogansi. Jadi kalau boleh menganjurkan, memang harus ada mujahadah Pak, riaduh yang terus menerus untuk membaca hati sendiri. Ini saya lagi sombong tidak nih? Saya lagi pamer tidak nih? Saya lagi pamer kepinteran tidak? Lagi pamer kepiawaian menyampaikan? Lagi pamer ini ide gagasan? Nah itu kan kadang-kadang kita tuh ngomongnya berbicara tentang kebenaran, tapi niatnya nggak benar, menyampaikannya juga nggak benar. Nah ini yang harus dilatih terus tuh. Ceramah seperti ini sama sekali tidak mudah ini hadirin. Karena dalam ceramah itu ingin menunjukkan kepandaian, ingin menunjukkan hafalan, ingin menunjukkan keindahan suaranya, ingin menunjukkan keluasan wawasannya, ingin menunjukkan banyak yang kalau tidak hati-hati dalam ceramah itu selebihnya sedang pamer saja. Bukan sedang cari keridhaan Allah. Memang dalil yang disampaikan, memang kebenaran yang disampaikan, tapi niat belum tentu benar. Dan Allah tahu ini, Allah tahu. Inilah yang harus dipelajari dan dilatih. Karena mengendalikan hati itu lebih sulit daripada mengendalikan kuda, ya. Tapi tidak semua orang lho Pak punya target untuk membersihkan hati itu. Padahal hebatnya sebuah ilmu itu adalah kalau hati pemiliknya jadi bersih. Apalah artinya ilmu kalau jadi sombong? Apalah artinya ilmu kalau jadi ujub? Apalah artinya ilmu kalau dia jadi pendengki, dia nggak ngerti ilmu. Jadinya seperti keledai, bawa buku banyak. Banyak bukunya kemana-mana, tapi buat dirinya sendiri buku itu tidak manfaat. Katanya gitu bahayanya orang yang tidak riadoh. Oh, ya. Ma, halo? Ya. Ya, halo. Ya. Ya. Gak apa-apa gitu jawabannya Pak Rektor? Gak apa-apa. Ah, bagus. Ya, terima kasih biar menjadi penyemangat dan spirit Bapak Ibu dosen semuanya. Ya, ini masih lanjut. Saya kira Pak Rektor mah udah tahu jawabannya, hanya tawaduk saja ngetes saya nih. Aduh. Ya, ini masih ada pertanyaan lagi ya. Ini dari Jawa Barat nih, Pak Didi namanya. Bagaimana menanamkan tauhid untuk diri kita dan juga untuk anak-anak? Yuna, jawabannya. Menanamkan tauhid untuk diri kita. Jadi memang Pak, semua puncak akhlak itu bergantung dari ketauhidan. Ya, makin yakin Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha menyaksikan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir, dia akan ikhlas. Jadi tidak ada cerita orang ikhlas kecuali dengan tauhid yang bagus. Orang ikhlas tuh dia sibuk saja. Tidak nunggu-nunggu orang berterima kasih, tidak nunggu-nunggu orang balas budi, tidak nunggu-nunggu dikagumi. Pokoknya lempeng saja karena dia yakin Allah melihat apa yang saya lakukan. Dan Allah lah satu-satunya yang kuasa membalas. Dan Allah memberikan balasan, tidak akan pernah ada yang bisa nahan, tidak ada yang nolak, tidak tertukar. Anteng saja. Coba. Orang yang tauhidnya bagus, dia akan syukur, syukur, syukur. Aduh, ini wabah ini banyak yang disyukurinya. Mulai dari bangun, bisa melihat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bisa nafas, bisa kedip, bisa minum, bisa berjalan, bisa mendengar. Aduh, alhamdulillah. Karena dia tahu bahwa rasa syukur itulah yang Allah sukai dari hambanya. Jadinya bahagia dan akhirnya ditambah. Kemudian sabar. Kenapa dia sabar? Karena tahu bahwa ujian ini diatur oleh Allah yang Maha Baik. Bahwa ujian hidup ini sudah diukur, pasti kebaikan. Dari selama ini juga Allah berbuat baik kepada kita. Bagaimana mungkin dia akan berburuk sangka ke Allah? Lahirlah sabar, lahirlah hati ridho. Nah, tauhidlah sebetulnya yang akan membuat seseorang bahagia, berakhlak mulia dan selamat. Bagaimana caranya? Caranya memang harus belajar ilmunya. Sedikit orang yang mengkaji ilmu tentang asma wa sifat Allah. Kuncinya di sini. Tapi, ada tapinya nih Pak. Nah, gurunya ini sebaiknya juga yang ahlul yakin. Karena kalau gurunya hanya menang teori, maka yang diajarinya juga hanya tahu teori. Tapi kalau gurunya ahlul yakin, waliullah, para kekasih Allah, itu akan menghujam kepada murid-muridnya yakin. Makanya satu itu adalah cari guru. Punten ya Pak, saya kalau di Tanah Suci, salah satu yang paling diminta ke Allah itu adalah minta guru. Guru yang bisa membimbing yakin ke Allah. Nah yang kedua adalah riadohnya, ini yang orang malas tuh Pak, ngelepasin dunia dari hati, melepaskan kemelekatan atau lengketnya hati kepada sesuatu. Udah tahu ilmunya, nah harus belajar ngelepasinnya. Nanti kalau tetap aja megang sama pujian, gelar, pangkat itu bukan tidak boleh punya, tapi kalau lengket di hati tuh dipegang tuh, ah udah susah, Allahnya nggak mau nanti ngisi hati yang diisi oleh dunia. Yang ketiga adalah harus cari lingkungan orang-orang yang juga punya cita-cita yang sama, yaitu membersihkan hati. Dan yang keempat, kunci utama adalah memang harus minta ke Allah. Karena yang membulak-balik hati hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulo ngaturaken matur suwun sangat. Ya, Aa, ini terakhir mohon karena kami sedang ulang tahun yang ke-56, pilihan ke-56. Oh, 56? Iya, ke-56. Jadi lahir tahun berapa? 64. Tuan saya. Ya, ini kampus kita masuk usia ke-56 tahun, jadi mohon berkenan berikan ucapan selamat dan mendoakan kami agar kampus kami bisa lebih bermanfaat lagi bagi umat. Silakan A. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang menggenggam segala-galanya, wahai yang maha tahu segala yang tersembunyi, Amin. Ya Allah, Allahumma a'inna 'ala dzikri wa syukri wa husni ibadati. Amin. Tolonglah kami ya Rabb, golongkan kami menjadi ahlul yakin padamu. Amin. Sehingga setiap saat hati ini selalu terpaut padamu. Amin. Sehingga tiada yang kami tuju dalam hidup ini selain Engkau ya Allah. Amin. Ridho-Mu. Jadikan hari-hari yang tersisa dari umur kami ini seluruhnya hanya untuk-Mu, hanya di jalan-Mu, hanya karena-Mu ya Allah, hanya karena ingin bisa bertemu dengan-Mu kelak. Ya Allah, tolonglah kami agar kami menjadi hamba yang selalu bersyukur pada-Mu. Hakul yakin semua nikmat hanya dari-Mu. Dan golongkan kami menjadi hamba yang bisa mengabdi kepada-Mu, ya Allah. Sepenuh hati, jiwa, raga, hanya untuk-Mu. Ya Allah, jadikan kampus ini kampus yang Engkau berkahi. Jadikan guru-guru menjadi hamba-hamba yang Engkau bimbing menjadi jalan ilmu, menjadi bukti indahnya agama-Mu. Ya Allah, jadikan di kampus ini terlahir hamba-hamba yang Engkau ridhoi, hamba-hamba yang takut pada-Mu. Hamba-hamba yang lurus di jalan. Amin. Bentengi ya Allah kampus ini dengan akidah yang benar. Amin. Dengan ilmu yang manfaat. Amin. Jauhkan dari niat, ilmu, dan amal yang tiada Engkau ridhoi. Ya Rabb, hanya Engkau lah yang menggenggam segala-galanya. Rabbana atina min ladunka rahmat. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Terima kasih Pak Rektor dan semua para dosen, para pimpinan. Mohon maaf penyampaiannya, semoga ada manfaatnya. Semoga bisa ketemu lagi ya. Iya, insya Allah. Ini ya. Ada ini, sebentar lagi akan ada vlog ini insya Allah di YouTube mulai hari ini. Boleh nanti di subscribe. Ya. Ilmunya sederhana saja, ilmu hati. Ya. Matur suwun ya Mbah. Mungkin ucapan selamat A'a untuk kampus kita. Oh iya. Alhamdulillah, selamat berulang tahun yang ke-56. Semoga kampus ini menjadi bukti indahnya Islam, menjadi jalan maslahat yang sebanyak-banyaknya bagi umat, bagi negeri ini. Dan semoga Allah memelihara kampus ini dari niat, ilmu, dan amal yang salah. Allah lah tujuan, semoga kumpul di kampus kita, insya Allah bisa kumpul di surga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Semoga suatu saat bisa bertemu langsung, jumpa fans lah begitu dengan. Ya, mari kita akhiri acara Parade Syiar hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ya. Terima kasih. Hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ya. Terima kasih.